الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله. Di antara amalan-amalan soleh yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan amalan tersebut, terlebih tatkala kita berada pada satu waktu yang penuh dengan keberkahan, satu waktu di mana yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan pintu-pintu syurga Allah subhanahu wa ta'ala dibuka lebar-lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat dan dibelenggu para syaitan, iblis dan bala tentaranya, yang menunjukkan keberkahan syahrul Ramadan adalah amalan at-taubatu ilallah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana amalan ini adalah khusus dimiliki oleh hati-hati kita. Ar-ruju' ilallah, at-tadarru' ilallah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menahan diri-diri kita dari melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan hal ini pun telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dan perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla menyatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wahai orang-orang yang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu faedah penting, bahwasanya agar kita mau menjadi seorang yang beruntung baik dalam kehidupan dunia kita maupun di akhirah adalah dengan satu amalan ini, yaitu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di dalam ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mencintai mereka hamba-hamba yang bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan sebab untuk seorang mendapatkan mahabbah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha yuhib, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai at-tawabin, orang-orang yang bertaubat kepada Allah azza wa jal. Karena setiap insan, setiap manusia pasti dan pasti akan terus terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, dan dia akan terus lupa untuk melakukan amalan-amalan soleh. Oleh karena itu di dalam bahasa Arab manusia disebut dengan insanun. Wasummiyal insanu insanan likathrati nisyanih. Likathrati nisyanihi. Kenapa manusia disebut sebagai insan dalam bahasa Arab? Karena seringnya dia nisyan, seringnya dia lupa. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, manusia, sering sekali lupa bahwasanya mereka adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang harus beribadah, harus melakukan amalan soleh dan ketaatan. Akan tapi dia sering lupa, akhirnya terjatuh ke dalam kemaksiatan, terperangkap dalam jerumus-jerumus syaitan, terjatuh di dalam arus hawa nafsu. Karena sering terjadi, dinamakanlah insan dari kata nisyan, lupa, seorang yang sering lupa. Begitu pula ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, sesuai dengan apa yang Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kullu bani Adam khata. Hadis yang ma'ruf yang telah kita sering dengar, setiap bani Adam pasti terjatuh di dalam kesalahan. Yang tidak terjatuh di dalam kesalahan adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama malaikah, karena mereka tidak memiliki an-nafs, mereka tidak memiliki hawa nafsu. Oleh karena itu mereka adalah zat-zat atau makhluk-makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi berbeda dengan kita manusia, pasti terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Dan setiap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, melakukan kesalahan, tergelincir di dalam dosa dan kemaksiatan, yang terbaik dari mereka adalah at-tawwabun, yang segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali. Yang berkaitan dengan hal ini, ingin saya bawakan sebuah athar, ucapan yang sangat baik sekali dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah, yang berkaitan dengan seorang yang bertaubat, yang mana beliau akan melihat dan menyinggung tentang kondisi seorang muslim yang berniat untuk bertaubat di bulan Ramadan, akan tetapi dia memiliki niat untuk kembali melakukan kemaksiatan, kembali melakukan dosa nanti setelah selesai bulan Ramadan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah, man ya'zimu ala tarkil ma'asi fi syahri Ramadan duna ghairihi falaysa hadha bita'ibin. Dalam lafaz lain kata beliau, laysa hadha bita'ibi mutlaqa. Man ya'zimu ala tarkil ma'asi, seorang yang berazam, berniat kuat untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan fi syahri Ramadan, pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini, syahrul Ramadan, duna ghairihi, akan tetapi dia berniat untuk kembali melakukan kemaksiatan tatkala keluar bulan Ramadan. Maka kata beliau, orang-orang yang seperti ini, falaysa hadza bita'ibi mutlaqa, maka tidaklah orang seperti ini tergolong dari manusia-manusia yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang benar-benar, taubat yang nasuha. Karena salah satu ciri seorang yang melaksanakan taubatun nasuh adalah tatkala dia benar-benar berazam untuk meninggalkan kemaksiatan di setiap keadaan dia, di setiap bulan yang dia lewati, bukan hanya sekedar ketika masuknya bulan Ramadan. Dijelaskan oleh beliau, walakinnahu, akan tetapi tatkala dia tarikul fi'l fi syahri Ramadan, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini Ramadan, wa yuthabu idza kana dhalik at-tarku lillah, maka dia akan diberikan pahala, akan diberikan balasan kebaikan, al-ajr wa thawab, tatkala dia meninggalkan kemaksiatan tersebut, lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'zimi syi'airillah, dan karena dia memuliakan bulan Ramadan ini sehingga dia berniat untuk tidak sama sekali bermaksiat pada bulan ini, akan tetapi di hati kecilnya dia ingin bermaksiat di luar bulan Ramadan. Kata beliau, tatkala mereka meninggalkan atau dia meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena mengagungkan bulan Ramadan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wajtinab maharimih fi dzalikal waqt, dan dia berniat pula untuk meninggalkan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut. Walakinnahu laisa minat taibin, akan tetapi dia tidak tergolong ke dalam barisan orang-orang taibin, orang-orang yang bertaubat dengan taubat yang nasuh, benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina yughfaru lahum, yang mana kalau orang yang benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha, mereka akan mendapatkan banyak kemuliaan. Di antara yang beliau sebutkan adalah yughfaru lahum, mereka akan mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan maghfiratan mutlaqah, dengan ampunan yang mencakup keseluruhan dosa dan kemaksiatan yang dia telah lakukan. At-ta'ibu minadz dzambi, seorang yang bertaubat dari dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, kamal la dzambalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan seperti seorang yang tidak pernah melakukan kemaksiatan sama sekali, bersih. Ini dia tidak dapatkan, karena yang hanya dia niatkan hanya bertaubat di bulan Ramadan saja, ada niat kecilnya untuk melakukan dosa dan kemaksiatan di luar bulan Ramadan. Ini keutamaan pertama, dia tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Wala huwa musirru mutlaqan atau musirrun mutlaqa, akan tetapi dia pun tidak tergolong dari orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka melakukan dosa dan kemaksiatan tidak mau bertaubat, tapi musir, selalu berada di atas kesalahan tersebut. Tidak dicela seperti itu, akan tetapi tidak pula mendapatkan keutamaan taubat yang akan diampuni seluruh dosa dan kemaksiatan dia. Kata beliau di lanjutan ucapan ini, wa ammal ladzi wasafahu Ibnul Mubarak. Adapun yang disifati oleh Al-Imam Ibnul Mubarak alaihi rahmatullah, yang mana Al-Imam Ibnul Mubarak memiliki satu ucapan tatkala beliau ditanya, kenapa seorang yang melakukan ibadah, amalan soleh, amalan ketaatan di bulan Ramadan, tidak ada di antara mereka yang tidak merasakan manisnya keimanan tersebut, manisnya, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya balik oleh Al-Imam Ibnul Mubarak alaihi rahmatullah, hal yajidu ta'mul ibadah may ya'si? Apakah seorang yang bermaksiat akan mendapatkan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manisnya amalan-amalan soleh, manisnya amalan-amalan ketaatan? Kemudian beliau berkata, la wala man yahummu bil ma'siyah. Tidak. Kata Imam Ibnu Mubarak alaihi rahmatullah, tidak akan seorang yang bermaksiat kepada Allah bisa merasakan manisnya amalan soleh, manisnya keimanan, dan tidak pula mereka yang berniat untuk melakukan kemaksiatan pun tidak akan mendapatkan hal itu. Ini perkataan Imam Ibnu Mubarak. Dijelaskan oleh beliau, wa ammal ladzi wasafahu Ibnu Mubarak, yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak alaihi rahmatullah, fahuwa musirrun idza kana min niyyatihi al-audu ila syarbiha atau ila syurbiha. Maka tatkala ada seorang, kata beliau, yang berniat untuk kembali bermaksiat, kembali melakukan dosa di luar bulan Ramadan, maka dia termasuk dari golongan orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-musir, yang selalu bermaksiat kepada Allah walaupun dia bertaubat di bulan Ramadan. Karena niatnya itu dia ingin kembali melakukan dosa dan kemaksiatan di luar bulan Ramadan, dihukumilah dia sebagai seorang yang musir. Qultu, berkata Syekhul Islam alaihi rahmatullah, walladzi qad tarakal ma'asi fi syahri Ramadan min niyyatihi al-'audu ilaiha fi ghairi syahri Ramadan musirrun aidha. Beliau katakan, kalau ada di antara kaum muslimin yang sebelum bulan Ramadan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tatkala masuk bulan Ramadan dia menahan diri karena menghormati bulan Ramadan tadi dan ingin mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia punya niat min niyatihi al-audu ilaiha, ada niat kecil dalam hatinya untuk kembali bermaksiat tatkala selesainya bulan Ramadan, musirrun aidha, maka dia pun akan tergolong dari mereka orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya mereka tidak bertaubat kepada Allah akan tetapi terus berada di atas dosa dan kemaksiatan. Jadi perkataan Al-Imam Ibnu Mubarak alaihi rahmatullah dan perkataan Ibnu Taimiyah adalah satu dalam menghukumi seorang yang bertaubat hanya di bulan Ramadan, maka mereka adalah orang yang musir, selalu berada di atas dosa dan kemaksiatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka hakikatnya tidaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah pada Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-10 halaman 744. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekhuna Rabi' hafizahullah wa ra'ah dari penjelasan beliau pada risalah Asnaful Qulub, jenis-jenis hati. Dan kemarin kita telah menyebutkan bahwasanya penukilan dari Syekh Rabi' hafizahullah berupa sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan fitnah, innal fitana tu'radu 'ala al-qulubi ka'rdil hasir 'udan 'uda. Sungguhnya fitnah itu akan mendatangi hati-hati manusia, hati-hati hamba Allah Subhanahu wa taala, ka'rdil hasir 'udan 'uda, diibaratkan sebagai sebuah karpet anyaman atau sebuah tikar anyaman yang dianyam sehelai-sehelai, seutas-seutas. Begitulah fitnah yang disebutkan atau diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terus mendatangi hati-hati kaum muslimin, hati-hati manusia. Dalam artian, seorang yang membuat tikar anyaman tidak akan berhenti menganyam utasan-utasan tersebut sampai selesai. Begitulah fitnah. akan terus mendatangi hati-hati hamba Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia tergelincir. Kalau sudah termakan oleh fitnah, barulah fitnah itu selesai merongrong hatinya. Akan tetapi jika terus berada di atas jalur istiqamah, berada di atas qalbun salim, qalbun munib, terus fitnah itu akan datang. Dan telah disebutkan pula dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, telah kita jelaskan kemarin bahwasanya perumpamannya adalah mereka yang menerima fitnah tersebut, menyerap fitnah tersebut, dibahasakan oleh beliau di sini tatasyarrabuh, menyerap fitnah tadi, maka setiap fitnah yang dia serap, setiap fitnah yang dia terima akan tertanda dengan titik hitam pada hatinya. Fitnah yang kedua dia terima lagi, titik hitam yang kedua pun Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Fitnah yang ketiga masuk dan dia terima, begitu pula. Akan tetapi jenis hati yang lain yang putih bersih, putih mengkilap, tatkala masuk fitnah tidak dia terima, bahkan dia tolak jauh-jauh. Dan inilah hati yang kata Rasulullah SAW sebagai qalbun abyad kas-safah, hati yang putih bersih yang tidak bisa menerima fitnah dan akan terus menolak fitnah-fitnah yang datang kepada hati tersebut. Dan telah kita jelaskan pula bahwasanya salah satu tanda hati yang berpenyakit, yang terus menyerap fitnah-fitnah yang ada, adalah dia hati yang la taqbal ma'rufan, tidak bisa menerima kebaikan, tidak bisa menerima al-haq, wala tungkiru mungkara, dan tidak bisa mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan dan dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah. Setelah beliau menasihati kita untuk menintrospeksi diri kita masing-masing, apakah kita berada di jenis hati yang pertama, yaitu yang putih bersih, ataukah jenis hati yang kedua, yang hitam legam. Kalaulah kita menemukan hati-hati kita menerima fitnah, menyerap fitnah tersebut dan tidak berani untuk menolaknya, maka segera beliau nasihatkan untuk kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai kepada nukilan dari Syekh Rabi'ah hafizahullah wa ra'ah terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar pada karya beliau Al-Musnad dengan sanad yang hasan. Kata Syekh Rabi'ah hafizahullah wa ra'ah, "Hunaka hadithun yarwihi Abu Sa'id Al-Khudri." Ada sebuah hadis yang datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam khatabahum fi hajjatil wada'. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah kepada sahabat-sahabat beliau pada haji wada'. Faqal, kemudian beliau berkata, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'." Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya putih, cahaya yang bersih bagi wajah seseorang yang hadir di majlisku, yang mendengar sabda-sabdaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'addaha kama sami'. Kemudian dia sampaikan ilmu tersebut seperti apa yang dia dengar, tanpa ada tambahan-tambahan, tanpa ada pengurangan-pengurangan, kama sami', seperti yang dia dengar. Farubba hamil fikhin laisa bifaqih, mungkin saja orang yang menyampaikan pelajaran-pelajaran fikih bukanlah seorang yang faqih, bukanlah seorang yang faham apa yang dia sampaikan. Thumma qal, ini syahidnya. Kemudian beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalathun, ada tiga perkara, la yaghillu alaihinna qalbun mu'min, yang hati seorang mukmin tidak akan dimasukkan kejelekan, tidak akan masuk kepada hati seorang mukmin tatkala mereka memiliki tiga perkara ini, tiga amalan ini, hasad dan kedengkian. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlasu lillah, keikhlasan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerak-geriknya, dalam setiap amalan perbuatannya. Wal munasahatu li a'immatil muslimin, dan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Waluzumul jama'ah, dan yang ketiga adalah luzum al-jama'ah, terus berada di atas al-jama'ah. Yang telah saya sebutkan kemarin bahwasanya insyaallah ta'ala akan kita jelaskan ini satu persatu. Disebutkan pula oleh Syekh Rabi'ah hafizahullah bahwasanya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaghillu, diriwayatkan dengan tiga lafaz. Yang pertama adalah la yaghillu dengan tasydid lam. Kemudian yang kedua adalah la yughillu dengan dhammah al-ya. Dan yang ketiga adalah la yaghilu dengan takhfif lam, tanpa ada tanda tasydid di sana. Ruwiyat bi thalathati alfaz, diriwayatkan dengan tiga lafaz ini. yang maknanya masing-masing, kata beliau, la yughillu minal ighlal, kalaulah dengan dhammah pada harful ya dan dengan tasydid pada harful lam, maka maknanya adalah al khiyanah fi kulli syai. Al khiyanah fi kulli syai. Dan ini kita telah jelaskan kemarin. Aw la yaghillu, ataukah dengan lafaz yang kedua, minal ghil, yakni la yadkhuluhu hikdun wala hasad. Hati tersebut tidak akan dimasuki oleh hasad dan kedengkian. Yuziluhu anil haq, yang mana hasad dan kedengkian tadi bisa menggelincirkan hati-hati seorang mukmin dari al-haq. Aw la yaghilu, ataukah lafaz yang ketiga dengan yaghilu tanpa ada tasydid bit takhfif, kata beliau, yakni la yadkhul fi syarr, tidak akan masuk ke dalam hati orang tersebut kejelekan-kejelekan. Yakni al-qalbu alladhi tatawaffaru fihi hadhihi ath-thalath, kata beliau hafizahullah wa ra'a, hati yang di dalamnya memiliki tiga amalan besar ini, al-ikhlasu lillah, ikhlas dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wal munasahatu wa adamul ghisy li a'immatil muslimin, dia menasihati dan tidak mengkhianati pemimpin-pemimpin kaum muslimin, pemerintah-pemerintah kaum muslimin, wa luzumul jamaah, dan dia terus berada di jalur al-jamaah, luzumu jamaatul muslimin, dia berada di deretan dan barisan jamaah kaum muslimin, idza tawaffarat hadhihi tsalatsa, jika di hati seseorang terdapat tiga perkara ini, tiga amalan besar ini, fahuwa qalbun nadhifun, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, maka hati orang tersebut adalah hati yang bersih, laisa fihi khiyanah, hati yang tidak ada di dalamnya pengkhianatan-pengkhianatan baik kepada dirinya ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa fihi syarr, hati yang di dalamnya tidak ada kejelekan-kejelekan, laisa fihi daghal, hati-hati yang di dalamnya tidak memiliki aib-aib, keburukan-keburukan. Yani yang dimaksudkan adalah anna qalbahu salimun, hatinya akan menjadi hati yang selamat. Kama qala Allahu ala lisani Ibrahim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala nukilkan dari lisan nabi kita Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah janganlah engkau hinakan aku tatkala mereka dibangkitkan, pada hari mereka dibangkitkan, yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu hari di mana tidak bermanfaat lagi harta benda dan anak-anak keturunan kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Di antara tanda hati yang selamat, terdapatlah tiga amalan besar ini, ikhlas kepada Allah yang pertama, yang kedua menasihati pemerintah kaum muslimin, dan yang ketiga berada di deretan atau barisan jamaah al-muslimin. Kemudian kita beliau hafizahullah wa ra'ah, fa idza wujidat wahidah min hadhihi ath-thalath fi qalbin fa huwa qalbun laysa bisalim, jika pada hati seseorang hanya terdapat satu perkara saja, bukan tiga-tiganya, tapi hanya satu saja, maka kata beliau dari tiga perkara tadi pada hati seseorang, fahuwa qalbun laysa bisalim, maka hati yang ada hanya satu perkara dari tiga amalan besar tadi, kata beliau hafizahullah, bukanlah hati yang selamat. Huwa qalbun maridun alil, dia adalah hati yang berpenyakit, hati yang bengkok, tidak bersih. Yahtaju ila juhdi jahidin wa mu'alajat, dibutuhkan dari seorang yang memiliki hati penyakit tersebut, hati yang sakit tadi, kesungguh-sungguhan, dan butuh untuk dia selalu mengobati hatinya dari penyakit-penyakit yang ada. Wa man yatawalla hadza kullu insanin yatawalla ilaju nafsihi, dan siapalah yang bisa mengobati hati yang berpenyakit tersebut, kata beliau, pribadi-pribadi kitalah yang bisa mengobati diri-diri kita sendiri. Wa yalja'u ila Allah, dan dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyashfiyahu min hadhil adwa, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dia dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati-hati tersebut. Kita ambil contoh misal, disebutkan tiga perkara besar, tiga amalan besar, yang tatkala tiga perkara ini ada pada hati seorang muslim, menunjukkan hatinya adalah hati yang salim. Ikhlas lillah, keikhlasan dia kepada Allah. Tatkala hal ini tidak ada pada hati seorang muslim, maka bukanlah hatinya sebagai hati yang selamat. Kalau dia memiliki amalan riya, dia memiliki amalan-amalan sum'ah, ingin dipuji, ingin mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia, ataukah dia memiliki sifatul kibr, sombong, merendahkan manusia, menolak al-haq, apakah kita katakan lantas hatinya adalah hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih? La. Karena tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula perkara yang kedua, amalan besar yang kedua, yaitu munasahah ulatul amr, menasihati pemerintah kaum muslimin. Nanti insyaallah kita akan jelaskan secara rinci bagaimana cara menasihati pemerintah kaum muslimin. Apabila ada hati seorang muslim, seorang mukmin, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memiliki perkara ini, tidak memiliki amalan besar ini, apakah kita katakan bahwasanya hati dia adalah hati yang salim? Tidak pula. Berarti dia tidak peduli terhadap a'immatul muslimin, pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat. Ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, untuk siapa nasihat-nasihat tersebut? Salah satunya disebutkan wali a'immatil muslimin, dan untuk pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa kaum muslimin. Ini yang kedua. Yang ketiga, luzumul jamaah, berada di barisan jamaah kaum muslimin. Kalaulah perkara yang ketiga ini tidak ada pada hati seorang muslim, tidak ada pada hati seorang mukmin, apakah lantas kita katakan hatinya adalah hati yang salim? La. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara ini yang akan menjadikan hati seseorang sebagai hati yang selamat, yang akan memberikan manfaat tatkala dia bertemu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Thalathun, la yaghil au la yughil au la yaghilu, ruwiya bihadihil alfad. Ada tiga perkara yang dengannya, kata beliau hafidhahullah wa ra'ah, diriwayatkan dengan tiga lafad, la yaghil au la yughil au la yaghilu. Ada tiga perkara yang akan menyelamatkan hati seseorang dari hasad dan kedengkian, dari keburukan-keburukan, dari khianat-khianat yang ada pada hatinya. La yughillu minal ighlal wa huwa al-khiyanah fi kulli syai', diulangi oleh beliau hafizahullah wa ra'ah. Kalau lafaz yang pertama maknanya adalah hati yang tidak memiliki pengkhianatan di dalamnya. La yughillu, lafaz yang kedua yakni la yadkhul fi syarr, hati yang tidak akan dimasukin keburukan-keburukan. Tidak akan dimasukkan oleh keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan. Wala yaghillu. Dan lafaz yang ketiga yakni maksudnya adalah la yakunu fihi haqdun atau hikdun yuziluhu anil haq. Tidak ada hasad dan dengki yang bisa menggelincirkan dia dari al-haq. Fa idza salima min hadhil asya. Jika hati seorang sudah selamat dari tiga perkara ini, apakah itu khianat, keburukan-keburukan, ataukah yang disebutkan oleh beliau di sini hafizahullah wa ra'ah, hasad dan kedengkian, keburukan-keburukan dan pengkhianatan. Kalau hati seorang selamat dari tiga perkara ini, tamathalat fihi hadhil khisal al-thalath, akan ada dan tumbuh pada hati orang tersebut tiga amalan besar ini. Kana qalbuhu qalban saliman, dan hatinya akan dijadikan sebagai hati yang selamat. Laisa fihi ayyughil wala ighlal wala ghilu. Tidak ada pada hatinya khianat-khianat, keburukan-keburukan, dan hasad serta kedengkian. Hadhil ahadith, hadith-hadith ini, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, wa hadhil ayat, dan ayat-ayat yang telah kita nukilkan, yajibu an natarabba alaiha, wajib atas kita untuk melihat dan terdidik serta mendidik diri-diri kita di atas hadith dan ayat-ayat tersebut. Ma naqra' kalam Allahi wa kalam ar-rasul wa nahfaz hakadha duna wa'yi atau duna wa'yin kama sayati. Dan tidaklah pantas untuk kita hanya sekedar membaca firman-firman Allah, untuk kita sekedar membaca sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa nahfaz, dan sekedar kita hafal, duna wa'yin, tanpa kita perhatikan, tanpa kita amalkan, liyuqala fulan qari, agar seorang yang membaca Al-Quran tersebut disebut sebagai qari di tengah-tengah ahlud dunia, au fulanun alim, ataukah disebut sebagai seorang yang alim, au liyuqala kada, ataukah ingin disebut seperti ini dan seperti itu, mimman tusa'arabihimun nar, yang mana orang-orang yang semacam ini yang tidak mengikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar membaca Al-Qur'an, hanya sekedar membaca sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghafal tanpa ada buah, yaitu amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan, maka kata beliau, mereka-mereka adalah orang yang pertama kali disungkurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Wa na'udzubillahi minar riya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifatur riya. Wa na'udzubillahi min hubbis sum'ah. Dan kita pun berlindung kepada Allah dari senang untuk dipuji, puji oleh orang lain. Fahadihi sifat al-qulub wa anwa'uha. Dan inilah, kata beliau, sifat-sifat hati dan jenis-jenisnya. Nabda' natakallam alal ikhlas. Kita mulai berbicara tentang keikhlasan, kata beliau. Mulai dikupas satu persatu sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan tiga amalan besar akan menyelamatkan hati seseorang. Dan insyaallah taala dari mulai dari sini sampai ke akhir risalah ini akan beliau bahas panjang lebar tentang keikhlasan. Dua poin yang tersisa tidak sempat disampaikan atau dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah. Wallahu taala alam, mungkin karena waktu yang mepet ketika muhadarah tersebut atau ada satu lain hal yang saya kurang faham. Walhasil, kita akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum masuk pembahasan ikhlas tentang dua perkara yang ada dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu yang berkaitan dengan munasahah a'immah al-muslimin, yang berkaitan dengan menasihati pemerintah kaum muslimin, dan yang kedua adalah luzumul jamaah, berada terus di deretan atau barisan jamaah kaum muslimin. Yang poin pertama insyaallah taala akan kita bahas dari apa yang dijelaskan oleh Syekh hafizahullahu wara'ah. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Apa-apa yang berkaitan dengan poin yang kedua yang bisa akan mengantarkan hati seorang muslim menjadi hati yang selamat adalah dia berperangai dengan sifat munasahah ulatul amr. Dia memiliki amalan munasahah ulatul amr, menasihati pemerintah kaum muslimin. Yang berkaitan dengan ini, yang paling pertama adalah sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah saya jelaskan tadi dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Qulna liman, berkata sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk siapa nasihat-nasihat tersebut wahai Rasulullah? Di antaranya disebutkan di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu ditujukan untuk penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah kaum muslimin dan kepada kaum muslimin secara umum. Maka di antara akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita menasihati pemerintah kaum muslimin. Dalam hal ini telah berkata al-Imam Ibnu Abdul Barr alaihi rahmatullah di dalam karya beliau Al-Istidkar jilid ke-8 halaman 579. Berkata beliau alaihi rahmatullah, munasahatu wulatu amril muslimin, menasihati penguasa kaum muslimin, falam yakhtalif al-ulama fi wujubiha. Para ulama telah bersepakat dan tidak berselisih tentang kewajiban hal tersebut. Idza kana as-sultanu yasma'uha wa yaqbaluha. Jika pemimpin dan penguasa tadi mau mendengar dan menerima nasihat-nasihat tersebut. Ini poin penting yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Tatkala penguasa kita, pemerintah kita menerima dan mendengar tatkala nasihat-nasihat dari Allah, nasihat-nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk kepada mereka, maka hukumnya adalah wajib dengan kesepakatan para ulama. Berkata pula al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, amman nasihah li a'immatil muslimin, adapun yang berkaitan dengan menasihati pemerintah kaum muslimin, bentuknya adalah disebutkan oleh beliau. Caranya bermacam-macam. Tidak harus kita datang ke istana presiden misalkan, kita datangi bapak presiden kita dan menasihati, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah wahai bapak presiden. Itu salah satu cara, tapi bukan itu satu-satunya cara. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, amman nasihatu li a'immatil muslimin, cara menasihati pemerintah kaum muslimin yang pertama adalah dengan mu'awanatuhum 'alal haqq. Bekerja sama dengan mereka di atas al-haq. Wa ta'atuhum fi, dan mentaati mereka pada perkara-perkara al-haq tadi. Wa amruhum bih, dan mentaati apa yang mereka perintahkan pada perkara-perkara al-haq, pada perkara-perkara al-ma'ruf. Wa amruhum bih, dan menasehati mereka untuk berada terus di atas al-haq. Wa tanbihuhum, dan memperingatkan mereka. Wa tadhkiruhum, dan mengingatkan mereka, memperingatkan dan mengingatkan mereka. Birifkin wa lutfin, dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kelemah lembutan. Wa i'lamuhum bima ghafalu an, dan menyampaikan kepada mereka tentang apa-apa yang telah mereka lalaikan dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Walam yuballighhum min huquqil muslimin, atau walam yablughuhum min huquqil muslimin, dan menyampaikan pula kepada mereka apa-apa yang telah mereka telantarkan dari hak-hak kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wa tarkul khuruj alaihim, dan tidak memberontak kepada mereka. Ini bentuk dari munasahah, bentuk dari menasihati kaum muslimin. Afwan, menasihati pemerintah kaum muslimin. Tarkul khuruj alaihim, tidak memberontak kepada mereka. Wa ta'alluf qulubun nas li ta'atihim, dan senantiasa di antara bentuk yang lainnya, senantiasa menyampaikan kepada sesama kaum muslimin, kepada warga, kepada masyarakat, tentang wajibnya ketaatan kita kepada mereka, kepada penguasa tersebut. Qala al-Khattabi, Al-Imam An-Nawawi kemudian menukilkan perkataan Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, wa minan nasihati lahum as-salatu khalfahum, dan di antara bentuk menasehati pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, adalah melaksanakan salat di belakang mereka. Ini kiasan dari beliau. Maksudnya apa? Mentaati apa yang ada di sisi pemerintah kaum muslimin. Kalau misalkan pemerintah kaum muslimin menetapkan puasa Ramadan, satu Ramadan pada hari Sabtu misalkan, wajib ditaati. Begitu pula tatkala pemerintah kaum muslimin menetapkan satu Syawal pada hari Rabu misalkan, wajib ditaati. Maka kata Al-Imam Al-Khattabi, wa minan nasihah lahum, di antara bentuk nasihat adalah as-salatu khalfahum, melaksanakan salat di belakang mereka. Secara zahir bisa kita lakukan, dan bisa dikiaskan pula, yaitu mentaati apa-apa yang ada di sisi mereka. Wal jihadu ma'ahum, dan yang kedua adalah melaksanakan jihad bersama dengan mereka. Kalau mereka mewajibkan jihad, maka kita wajib untuk melaksanakan jihad tersebut bersama mereka. Wa ada'us sadaqat ilaihim, dan menyampaikan atau menyalurkan sedekah-sedekah kepada mereka. Wa tarkul khuruj bisayfi alaihim idza dhaharu minhum hif aw su'u isyrah, dan tidak memberontak kepada mereka dengan senjata-senjata. Walaupun pemerintah atau penguasa kaum muslimin tersebut terlihat pada mereka hif, ketidakadilan, kezaliman, au su'u isyrah, atau jeleknya muamalah yang ada di sisi mereka. Walaupun keadaannya seperti ini, tarkul khuruj wa haram. Tarkul khuruj alaihim haramun. Memberontak kepada mereka adalah perkara-perkara yang haram, yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Wa alla yaghurru bithana'i al-kadhib alaihim, dan tidak menjilat mereka, menyebutkan kebaikan-kebaikan tatkala berada di hadapan mereka, dan ketika kita berada di belakang mereka menyebutkan kejelekan-kejelekan dan aib-aib mereka. Ini bukan bentuk munasahah, bukan bentuk nasihat kepada penguasa kaum muslimin. Wa ayyad'i lahum bis-shalah, dan bentuk nasihat kaum muslimin yang mungkin insyaallah taala bisa kita lakukan, seluruh kaum muslimin bisa melakukannya, adalah mendoakan mereka dengan kebaikan. Dan ini insyaallah taala bisa kita lakukan semua. Maka di antara tanda hati yang akan mendatangkan keselamatan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau salah satu ciri dari qalbun salim adalah munasahah ulatul amr, menasihati kaum muslimin. Kalau kita tidak bisa langsung, dengan cara yang terakhir ini, mendoakan kebaikan untuk mereka. Itu bentuk munasahah. Bentuk munasahah, bentuk nasihat kita kepada penguasa kaum muslimin. Dan tatkala hal ini ada pada diri-diri kita, maka diberikan kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jenis hati yang tidak akan dimasukkan kepadanya penyakit-penyakit. Tidak akan dimasukkan kepadanya pengkhianatan-pengkhianatan. Dan tidak pula akan dimasukkan kepadanya kedustaan serta kejelekan-kejelekan yang banyak. Akan menjadi hati yang bersih. Munasahah, menasihati mereka. Ini disebutkan oleh Al-Imam Munawi alaihi rahmatullah pada syarah Sahih Muslim, jilid yang kedua, halaman ke-227. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, saya nukilkan pula di sini perkataan Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani di dalam karya beliau Fadilatul Adilin, halaman ke-140. Kata Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani alaihi rahmatullah, man nasahal wulah wal umara ihtada. Barang siapa yang benar-benar menasihati pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, sungguh dia telah berada di atas jalur Allah Subhanahu wa taala, di atas petunjuknya. Wa man ghasyahum, dan barang siapa yang mengkhianati mereka, khuruj kepada mereka, memberontak dari apa-apa yang mereka perintahkan, mengkritik mereka, ghawa wa atada, sungguh dia telah bermaksiat dan telah tersesat jalannya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani alaihi rahmatullah. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara menasihati pemerintah kaum muslimin? Apakah boleh dengan cara alaniyah, dengan cara terang-terangan, ataukah harus dengan cara sir, dengan cara bersembunyi-sembunyi? Di antara ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, di antara aqidah ahlu sunnati wal jamaah, di antara aqidah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh beliau, dan hal ini tersampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, kemudian disampaikan lagi terus kepada para tabi'in, murid-murid mereka, sahabat Rasul, dan tersampaikan pula kepada atba' tabi'in, terus kepada immatus salaf sampai ke zaman kita sekarang ini. Jadi apa yang ada dari aqidah as-salafiyah, aqidah ahlu sunnati wal jamaah dalam menasihati wulatul amr, dalam menasihati pemerintah kaum muslimin, adalah hakikatnya aqidah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi barang siapa yang tidak senang, maka silahkan dia benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata sahabat yang mulia Iyad bin Ghan radhiyallahu ta'ala an, Iyad bin Ghan min, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan dikeluarkan pula oleh Imam Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, dan disahihkan hadis ini oleh Al-Albani alaihi rahmatullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Iyad bin Ghanmin, man arada ayyan siha atau ayyan soha, barang siapa yang ingin menasihati. Ini cara yang pertama tadi, langsung menasihati. Bentuk-bentuknya telah kita jelaskan. Taat kepada mereka dalam al-ma'ruf, berdoa kepada mereka tentang kebaikan, tidak khuruj, tidak memberontak kepada mereka, tidak membantah apa-apa yang mereka perintahkan. Ini bentuk-bentuk munasahah, bentuk-bentuk nasihat. Yang paling pertama adalah yang telah kita sebutkan tadi, langsung kepada mereka kalau kita mampu. Dan kenyataan yang ada, wakil yang ada, kita tidak mungkin mampu karena kita rakyat biasa. Kita masuk ke, mendekat saja ke istana presiden, mungkin kita sudah diusir. Tapi ini nasihat bagi mereka-mereka yang mampu untuk langsung menasihati presiden kita, langsung menasihati pemerintah kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Apakah itu di Indonesia, di Malaysia, Singapura tidak termasuk. Indonesia, Malaysia, Arab Saudi dan yang semisalnya, negara-negara muslimin, bukan negara-negara kafir. Caranya adalah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini, man arada ayyan soha lidhi sultan, barang siapa yang ingin menasehati pemerintah kaum muslimin fi amrin, pada satu perkara, melihat mereka ketidakadilan mereka, melihat ketidakadilan yang ada di sisi mereka, melihat mereka zalim, melihat mereka menelantarkan hak-hak kaum muslimin, fala yubdihi alaniyah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala, dan janganlah, ini larangan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala yubdihi alaniyah, jangan dia kowar-kowar, terang-terangan, waliyakhudha biyadih, dan seharusnya dia langsung menemui penguasa tersebut. Fa in qubila minhu fadzak, jika nasihatnya diterima maka itu merupakan kebaikan yang besar, wa illa, kalau tidak diterima, kana qad adda alladhi alaih, kalau tidak diterima sungguh dia telah menyampaikan apa yang telah menjadi kewajiban dia. Tatkala ada seorang yang mampu untuk menasihati langsung penguasa kaum muslimin, maka dia dihadapkan oleh dua pilihan. Apakah nasihat tersebut diterima ataukah tidak? Apakah kritikan tersebut diterima ataukah ditolak? Kalau diterima, walhamdulillah, kebaikan yang besar, dia telah melaksanakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati penguasa kaum muslimin. Tapi kata di sini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, waliyakhudahu biyadih, khusus antara dia dengan penguasa tersebut, tanpa ada orang lain. Wala yubdihi alaniyah, tidak boleh kowar-kowar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah warga. Kalau keadaan yang kedua, nasihatnya ditolak, tidak diterima oleh penguasa tersebut, pemerintah tersebut, dia telah menyampaikan kewajiban dia, dia telah menggugurkan kewajiban untuk menasihati pemerintah tadi. Selesai sudah, tidak perlu lagi melakukan aksi-aksi yang bisa memudharati kaum muslimin secara umum. Kemudian hadis yang lain dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, telah dikatakan kepada Usamah, ada seorang yang bertanya kepada Usamah bin Zaid, "Alla tadkhul ila Uthman fatukallimuh?" Apakah engkau tidak mau wahai Usamah untuk masuk kepada Uthman bin Affan? Ini di zaman fitnah. Ketika itu Uthman bin Affan sebagai khalifah setelah Abu Bakar dan setelah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Usamah bin Zaid adalah salah satu sahabat Nabi yang masih hidup ketika itu. Ada seorang yang bertanya kepada Usamah, apakah engkau tidak mau masuk kepada, minta izin untuk menasihati Uthman bin Affan, karena mereka atau dia harus dinasihati, atau beliau radhiyallahu ta'ala anhu harus mendapatkan nasihat. Zaman fitnah ketika itu. Maka Usamah berkata kepada orang tadi, "Atarawna anni la ukallimuhu illa usammi'akum atau illa asma'ukum?" Apakah kalian fikir tatkala aku menasihati Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah aku menasihati dia kecuali aku sampaikan dan umumkan kepada kalian, aku koar-koar secara terang-terangan bahwasanya aku telah menasihati khalifah. Apakah kalian pikir seperti itu yang akan aku lakukan? Kata Usamah bin Zaid, "Wallahi," kata Usamah radhiyallahu ta'ala an, "demi Allah, laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu," dan sungguh telah aku nasihati beliau Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, antara diriku dengan dia, khusus sir, tersembunyi. Bahkan sahabat-sahabat Usamah bin Zaid tidak mengetahui, sampai ditanyakan kepada Usamah, apakah engkau tidak mau masuk menasihati khalifah kita? Sampai sahabat beliau tidak mengetahui kalau telah dinasihati. Wallahi, demi Allah, laqad kallamtuhu, aku telah menasihati dia, fima baini wa bainahu, antara diriku dengan dia, maduna an aftatiha amran, dan aku tidak ingin membuka satu perkara, la uhibbu an akuna awwala man fatahah, aku tidak ingin membuka satu perkara yang nanti aku akan menjadi orang terdepan yang telah membuka kemaksiatan atau perkara tadi. Dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksudkan oleh Usamah di sini, yaitu khuruj, memberontak kepada pemerintah Uthman bin Affan. Dan inilah yang dilakukan oleh mereka, kaum khawarij, yang nantinya wal'iyadhu billah, perbuatan mereka membunuh Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang mulia Usamah bin Zaid yang mendapatkan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung dari beliau alaihi salatu wasallam, tidak berani melakukan khuruj, memberontak kepada pemerintah Uthman bin Affan. Dan beliau mengatakan di sini, duna an aftatiha, aku tidak ingin membuka satu perkara, yaitu aku tidak ingin memberontak. Yang mana tatkala aku berbuat dengan memberontak kepada Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala, maka kaum muslimin yang lainnya pun mengikuti aku, dan aku pun menjadi penanggung jawab tergulingnya atau tergelincirnya Uthman bin Affan dari kekuasaan beliau radhiyallahu ta'ala. Aku tidak ingin menjadi sebagai orang yang terdepan dalam memberontak pemerintah kaum muslimin. Dan beliau tidak menghalalkan hal ini. Beliau berada di atas akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menasihati penguasa dan pemerintah secara sir, secara tersembunyi. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, apa yang kita fahami dari hadis-hadis ini? Atau sebelum itu saya nukilkan sebuah hadis lagi dari sahabat yang mulia Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, tabi'in. Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullahu taala berkata bahwasanya rajulun, ada seorang yang telah berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Sa'id bin Jubair mengisahkan tentang adanya seorang yang berkata kepada dan bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa yang ditanyakan? Kata seorang tadi, amuru amiri bil ma'ruf, wahai Ibnu Abbas, apakah aku wajib untuk memerintahkan penguasaku, pemerintahku, pemimpinku bil ma'ruf, dengan kebaikan? Qal, maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjawab, in khifta ayyaktulak, kalau engkau takut nanti dia akan menzalimimu, akan membunuhmu, akan menyiksamu, fala tu'annibul imam, maka jangan engkau lakukan hal tersebut kepada pemimpin tadi. Fa in kunta labud, akan tetapi kalau memang harus engkau lakukan nasihat tersebut, perintah kepada al-ma'ruf tersebut kepada penguasamu, labudda fa'ilan fima bainaka wa bainah, maka haruslah engkau melakukan hal tersebut antara dirimu dengan dia saja, tanpa adanya alaniyah, terang-terangan. Ini riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Al-Musnad. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, ada hadis terakhir lagi yang berkaitan dengan hal ini yang datang dari Sa'id bin Juhman. Dia berkata, ataitu Abdullah bin Abi Aufa, aku telah mendatangi Abdullah bin Abi Aufa, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mahjubul basar, dan dia adalah seorang yang buta. Kemudian kata Sa'id bin Juhman, fasallamtu alaihi, dan aku pun mengucapkan salam kepadanya. Qala li man anta? Kemudian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abi Aufa mengatakan, siapa dirimu? Fakultu, maka aku katakan, ana Sa'id ibnu Juhman, aku adalah Sa'id bin Juhman. Qal, kemudian ditanya lagi oleh Abdullah bin Abi Aufa, fama fa'al waliduk, apa yang telah dilakukan oleh ayahmu? Qultu, aku pun berkata, qatalathul azariqah, dia telah terbunuh di tangan kaum azariqah. Kemudian Abdullah bin Abi Aufa mengatakan, la'anallahul azariqah, la'anallahul azariqah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan la'anat kepada mereka, kaum azariqah. Haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum kilabun nar, sungguh aku telah mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abi Aufa, bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Qal, fakultu, aku katakan kepada Abdullah bin Abi Aufa, al-azariqah wahdahum amil khawariju kulluha, apakah hanya sekedar azariqah? Azariqah ini sekelompok orang yang memiliki pemahaman khawarij, dan di tangan mereka lah terbunuh ayah dari Sa'id bin Juhman alaihi rahmatullah. Apakah sabda Rasul tersebut yang mengatakan bahwa mereka adalah kilabun nar, khusus untuk Azariqah, kelompok kecil ini saja, ataukah Khawarij secara umum, mereka yang memiliki pemahaman khuruj, memberontak kepada kaum muslimin, kepada pemerintah kaum muslimin. Qal, berkata sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, balil khawarij kulluha, yang dimaksudkan dan dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh orang yang berpemikiran khawarij. Yang seluruh yang berpemikiran khawarij, yang memiliki pemahaman khawarij, mereka seluruhnya adalah sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kilabun nar. Kemudian kata beliau, faqultu, aku pun katakan kepada dia, fa inna sultana yadhlimun nas, sesungguhnya ada salah satu penguasa yang selalu menzalimi manusia, selalu menzalimi masyarakat dia, wa yaf'alu bihim, dan menzalimi serta merampas harta-harta mereka. Qal, maka sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab hal tersebut, fatanawala yadiya faghamazaha biyadihi ghamzatan syadidah. Ketika itu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang erat tanganku, kata Sa'id bin Juhman. Kemudian dia berkata, waihak, celaka engkau ya Ibnu Juhman, wahai Ibnu Juhman, alaika bisawadil a'zam, wajib atasmu untuk bersama kaum muslimin. Alaika bisawadil a'zam, diulangi lagi oleh beliau, wajib atasmu untuk bersama jamaah kaum muslimin. In kana as-sultanu yasma'u mink, kalau memang penguasa tadi bisa menerima nasihat darimu, fa'tihi fi baitih, datangilah dia ke rumahnya, fa'akhbirhu bima ta'lam, dan kabarkanlah tentang apa yang kau tahu dari kezaliman-kezaliman dia kepada masyarakat dia, warga dia. Fa'in qubila mink, jika dia menerima nasihat darimu, walhamdulillah. Wa illa, kalau dia tidak menerima, fada'hu, tinggalkan dia, jangan engkau berontak, mengajak kaum muslimin untuk memberontak mereka, penguasa tersebut, memberontak dia. Fa innaka lasta bi'alama min, sungguhnya engkau bukanlah seorang yang lebih faham, yang lebih alim dari dia. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, hadis-hadis ini semuanya adalah hadis yang sahih, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan satu cara tatkala kita ingin menasihati pemerintah kita kaum muslimin, yaitu dengan cara yubdihi as-sir, dengan mengajak mereka dan menasihati mereka secara tersembunyi, bukan secara alaniyah. Fala yubdihi alaniyah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda beliau, jangan sampai secara terang-terangan. Maka dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan, bahwasanya mereka-mereka yang memiliki pemahaman khawarij, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, bahkan ingin berniat untuk menggulingkan pemerintah kaum muslimin, dan menganggap bahwasanya pemerintah kaum muslimin adalah pemerintahan yang kafir, ini tidak sesuai dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa mengambil kesimpulan pula, bahwasanya mereka yang telah berani berkoar-koar di tengah jalan, atau di mimbar-mimbar masjid, atau di majelis-majelis mereka, dengan terang-terangan menasihati kaum muslimin, bukanlah cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka mengatakan berada di atas jalan Rasul, fa'lam annahum kadzab, ketahuilah bahwasanya mereka adalah orang-orang pendusta. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan menasihati kaum muslimin dengan cara terang-terangan di majelis-majelis khutbah Jumat dan jalan-jalan berdemo, turun ke jalan untuk memberontak kaum muslimin. La, bukan cara ahlu sunnah wal jamaah. Ini kebatilan yang harus kita jelaskan kepada umat, yang kita harus jelaskan kepada kaum muslimin. Tidak boleh hal ini mereka menjadikan syubhat di tengah-tengah mereka, dan dianggap bahwasanya ini adalah al-haq, ini adalah sesuai dengan perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau. La, sama sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in untuk memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Bahkan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah alaikum bisam'i wat ta'ah, wajib atas kalian untuk mendengar dan taat. Inilah akidah as-salaf, bukan akidah asy'ari, bukan akidah mu'tazili, bukan akidah khawariji. Aqidah salafiyah, yang bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka menganggap bahwasanya diri mereka berada di atas akidah Asy'ari Maturidi, kata mereka, ketahuilah bahwasanya akidah tersebut tidak sesuai dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini secara terang-terangan. Mereka mengatakan bahwasanya akidah-akidah mereka adalah akidah Asy'ari. Berarti tidak sesuai dengan akidatus salaf. Tidak sesuai dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan akidah sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Yang mana kita diperintahkan untuk mengikuti jejak dan langkah-langkah Rasul serta mereka-mereka orang yang mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Akhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, menasihati pemerintah, penguasa kaum muslimi, bagi mereka yang bisa langsung seperti yang saya isyaratkan pada awal majlis tadi, haruslah mengikuti tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak secara terang-terangan. Jadi tidak dibenarkan di dalam Islam, di dalam agama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membantah mereka, menjelek-jelekkan mereka, mencela mereka, pemerintah kaum muslimin walaupun zalim. Kita lihat athar dari Sa'id bin Juhman. Pemerintah kaum muslimin telah menzalimi, merampas harta kaum muslimin. Penguasa telah menjelek-jelekkan atau bahkan menyakiti masyarakatnya sendiri, warganya sendiri. Waihak, kata sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, celaka engkau, karena hal ini tidak dibenarkan. Kalau memang mereka zalim, kalau memang mereka tidak adil, kalau memang mereka merampas harta-harta kaum muslimin, maka yang wajib atas kita adalah addu'a'u lahum bis-shalah. Dan ini salah satu bentuk dari nasihat kita kepada penguasa kaum muslimin, mendoakan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar, bukan untuk memberontak dan menjelek-jelekkan, bahkan wal'iyadzubillah ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, yang ini tidak dibenarkan di dalam akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu saya himbau kepada kalian yang menganggap bahwasanya berdemonstrasi menasehati pemerintah kaum muslimin sebagai akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya itu adalah syubhat syaitan. Karena kenyataan yang ada, kita lihat dari athar-athar yang sahih, kita lihat dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita lihat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, semua itu mementahkan apa yang mereka yakini dan mereka fahami. Ati Allah wa ati ar-rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, kepada Rasul dan penguasa-penguasa kalian. Dan bentuk ketaatan seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah, tarkul khuruj, tidak memberontak kepada mereka dan tidak menjelek-jelekkan mereka. Selalu taat dan patuh dari apa yang mereka sampaikan kepada kaum muslimin. Peraturan-peraturan yang ada wajib untuk kita taati selama itu berada di atas al-ma'ruf, berada di atas kebaikan. Kalaulah penguasa kita wa'iyadzubillah memaksa kita untuk meminum khamr misalkan, memaksa kita untuk mencuri, perbuatan-perbuatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la ta'ata fi ma'siyatil khaliq, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk tatkala perintah tersebut bermaksiat kepada Allah al-Khaliq Subhanahu wa taala. Innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan kita kepada mereka, pemerintah kaum muslimin, penguasa kita adalah pada perkara-perkara yang ma'ruf. Dan selama ini walhamdulillah, khususnya di negara kita Indonesia, kita dapati bahwasanya pemerintah kita, penguasa kaum muslimin, tidak pernah memerintahkan kepada sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah. Dan kita berada di atas nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatul aman. Keamanan bisa kita rasakan. Kita bayangkan bagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di Libya, saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di Mesir, saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di Yaman, bagaimana kacau balaunya negara mereka. Bahkan dikisahkan kepada saya dari seorang teman ketika di Jamiatul Islamiyah, yang mereka berasal dari negara-negara tersebut, bahkan mereka keluar dari masjid berjalan kaki hanya berjarak 150 sampai 200 meter, tidak berani untuk keluar melaksanakan sholatul jamaah karena desingan peluru sana sini terus berada di perkampungan-perkampungan mereka. Salah satu sebabnya adalah pemahaman khawarij yang ada pada pemahaman-pemahaman kelompok-kelompok mereka, memberontak kepada pemerintah yang sah, bahkan berniat wal'iyadzubillah untuk menggulingkan pemerintahan-pemerintahan tersebut. Akhirnya terjadilah kemudaratan-kemudaratan yang kita lihat akhir-akhir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari kejelekan dan kejahatan pemahaman Khawarij, yang mana itu adalah semua sumber dari sumber-sumber masalah yang tidak sesuai dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh benar apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, falyahdharil ladzina yukhalifuna amrih, berhati-hatilah mereka yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpakan musibah. Musibah yang besar akan tertimpa kepada mereka. Falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepada mereka adab yang pedih. Telah benar apa yang diusiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ditimpa musibah fitnah kepada mereka, dan nanti wal iyadhu billah mereka di hari kiamat akan menjadi kilabun nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari pemahaman atau pemikiran Khawarij yang sangat dicela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pula sahabat-sahabat beliau dan para a'immatus salaf kita. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan.